tak banyak berlaku, tetap seperti dulu. Waktu pertama ku bertemu, kau tunggu dulu. Bila kamu ingin menyayangku atau menghiburku, jangan berdandan seperti itu. Aku ingin engkau wajar begitu, tanpa tambahan yang lain. Kau kelihatan manis dan setia. Oh kekasihku, oh sayang, inilah hatiku, inilah diriku, sederhana dan bersamamu. Begitu, tanpa tambahan yang lain, engkau kelihatan.